madhi, yaitu dengan diharokati mimnya berharokat fathah, zalnya diberikan sukun, dan ianya diberikan harokat yang bawah, yaitu berharokat al-madhi. Dan ahibati hafizakumullahu ta'ala, Imam Ibn Daqiq Al-Aid mengatakan al-madhi atau al-madhi al-ma alladhi yakhruju min al-dhakar indal in'ad, cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki ketika dalam keadaan sudah terangkat syahwat. Cairan yang keluar dari laki-laki ketika dalam keadaan sudah terangkat syahwat. Inilah yang disebut dengan al-madhi. Kalau kita buka kitab Al-I'lam bi fawaid umdatil ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-madhi artinya adalah ma'un raqiq lazijun yakhruju 'inda syahwah la biha wala yahissu bi khurujiha atau wala yuhassu bi khurujihi wa huwa minan nisa'i aghlabu minhu fir rijal. Al-madhi, kata Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullah, lebih dalam lagi beliau mengatakan cairan yang raqiq, yaitu yang raqiq tipis, ladzidz, lazijun artinya adalah kental, keluar saat syahwat, bukan keluar dengan syahwat, dan tidak dirasakan keluarnya, dan air cairan ini kebanyakan keluar dari wanita lebih daripada laki-laki. Itulah yang disebut dengan al-madhi, ma'un raqiq lazij, dia air yang bening dan juga kental, dia bening dan juga kental, keluar bersamaan dengan syahwat, bukan karena syahwat atau bukan dengan syahwat, dan tidak dirasakan keluarnya, dan dia lebih banyak keluar dari perempuan daripada laki-laki. Inilah yang disebut dengan al-madhi, dan pengertiannya disebutkan oleh Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullahu ta'ala. Kalau kita buka Taisir Al-Allam Syarah Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-madhi as-sa'il alladhi yakhruju min adh-dhakar inda hayajani syahwah wa yakhruju bila dafq wala ladzah wala ya'qubuhu futur wa qad la yuhissu bi khurujihi wa yakunu dhalika lirrajuli wal mar'ah. Artinya al-madhi adalah cairan yang keluar dari kemaluan ketika tergerak syahwat dan keluar tanpa pancaran dan tanpa kelezatan dan tidak diakhiri dengan kelemahan dan terkadang tidak dirasakan keluarnya, dan ini terjadi pada lelaki atau perempuan. Ini juga hampir sama dan ada tambahan-tambahan, yaitu cairan yang keluar dari kemaluan saat tergeraknya syahwat. Kalau bahasanya Imam Ibnu Laqin rahimahullah, indah syahwah la biha, yaitu saat adanya syahwat, bukan dengan syahwat. Artinya keluarnya adanya syahwat, tetapi bukan dengan syahwat. Beda dengan madhi. Madhi cairan yang keluar dengan syahwat, dan keluarnya tidak terdapat pancaran dan tidak juga ada kelezatan, bahkan terkadang tidak dirasakan. Inilah yang disebut dengan madhi. Dan keluarnya setelah keluar tidak ada rasa letih, berbeda dengan mani. Setelah keluar ada rasa letih, ada rasa lelah, dan terkadang bahkan tidak terasa keluarnya. Dan ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Kemudian Imam ataupun Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam rahimahullah mengatakan, qala al-atibba'u, para dokter berkata, innahu yakhruju min majral baul ma'a ifrazil ghadadil mubaliyah 'indal mula'abah. Sesungguhnya madhi keluar, tempat keluarnya adalah tempat keluar kencing saat sedang bercumbu. Saat sedang bercumbu. Disebutkan hal ini di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Imam Ibnu Munzir dan dinukilkan oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam dalam kitab Taisir Al-Alam Syarah Umdatil Ahkam. Kalau kita lihat di dalam kitab Tambihul Afham Syarah Umdatil Ahkam, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan al-madhi, yaitu dengan diberikan harakat pada mim ma, yaitu fathah, dan zalnya sukun, madhi, dan dia adalah ma'un raqiq yakhruju 'uqayba ash-shahwah biduni dafqin wala ihsas bi khuruji. Dia adalah air yang kental keluar sebelum syahwat tanpa pancaran dan tanpa terasa keluarnya. Dan ketika penulis mengatakan wa ghairihi, dan selain madhi, yakni maknanya adalah di dalam bab ini akan terdapat hadis-hadis yang berkaitan dengan madhi, cairan yang sudah kita jelaskan tadi, dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan cairan-cairan yang lain, seperti hal-hal yang lain, pembatal-pembatal wudu, dan juga cara membersihkan najis, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal sunanul fitrah, yang mana seorang manusia semestinya memiliki dan mengerjakan fitrah-fitrah tersebut. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kalau kita lihat di dalam kitab Syarah Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri, beliau mengatakan wal muradu bil madhi sa'ilun abyad, cairan berwarna putih. Sebenarnya dia bukan putih tetapi bening lebih tepatnya. Yakhruju minadh dzakar, keluar dari kemaluan. Wahwa raqiq, dan dia bening. Laisa bisakhin, dan bukan kental, bening lebih tepatnya ya. Waqad yakhruju ma'a intisharidz dzakar waqad yakhruju biduniha, yang artinya dan terkadang dia keluar dengan membesarnya kemaluan ataupun terkadang keluar tanpanya. Waqad yakunu ma'ahu syahwah waqad yakunu biduni syahwah, dan terkadang keluarnya dengan adanya syahwat, tergeraknya syahwat, nafsu, birahi, atau tidak adanya syahwat, tidak adanya nafsu birahi. Dan wahwa fil ghalib yakhruju bila dafkh, dan tidak secara umum kebanyakan al-madhi keluar tanpa ada pancaran. Inilah pengertian-pengertian madhi yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan saya ringkas, madhi kita bisa menyebutnya dengan madhyu ataupun madhi, dan dia adalah cairan yang keluar dari kemaluan saat tergerak syahwat. Saat tergerak syahwat. Dan cairan tersebut berwarna bening dan tidak kental. Bening, tidak kental. Dan keluarnya tidak menimbulkan pancaran. Dan keluarnya tidak diakhiri dengan kelelahan. Keluarnya tidak diakhiri dengan kelelahan. Dan terkadang tidak terasa keluarnya. Nah, itulah pengertian dari madhi. Saya ulangi pengertian dari madhi. Yang pertama, dia adalah cairan yang keluar dari kemaluan, baik laki-laki ataupun perempuan. Warnanya bening dan tidak kental. Kemudian keluarnya dengan tergeraknya syahwat. Kemudian keluarnya tanpa ada pancaran. Kemudian keluarnya setelah keluar tidak terasa letih. Yang keenam, kadang tidak terasa saat keluar. Itulah pengertian dari madhi. Dan mengenal pengertian ini penting, karena seseorang akan bisa mengetahui hukum cairan yang keluar dari kemaluannya. Apakah ini madhi, ataukah ini mani, ataukah yang semisalnya. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian kita baca hadis yang ke-25. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam limakan ibnatihi minni, fa amartu al-Miqdada ibn al-Aswad fasa'ala faqala yaghsilu dhakarahu wa yatawadda, wa lil-Bukhari tawadda waghsil dhakarak, wa li Muslim tawadda wandah farjak. Yang artinya, kita ambil penjelasannya dari kitab Ihkamul Ihkam. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kuntu rajulan madza'. Aku adalah seorang lelaki yang mazza. Mazza artinya adalah lelaki yang banyak mengeluarkan madhi. Saya belum terjemahkan tadi ya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku adalah seorang lelaki yang mazza, banyak keluar madhi. Maka aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan anak perempuannya dariku, yaitu istri beliau Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, yang merupakan anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun memerintahkan Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau yaitu bertanya tentang madhi. Lalu beliau bersabda, hendaknya ia membasuh kemaluannya dan berwudu. Dalam lafaz riwayat Bukhari, berwudulah dan basuhlah kemaluan. Dalam rawat riwayat Imam Muslim, berwudulah dan siramlah kemaluan. Inilah hadis yang akan kita pelajari insyaallah taala pada kesempatan pertama ini. Di dalam kitab Ihkamul Ihkam, Syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, mengatakan ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kuntu rajulan mazza'an, aku adalah seorang lelaki yang mazza. Mazza artinya adalah lelaki yang banyak mengeluarkan air madhi. Ingat ya, madhi bukan mani. Hiya sighah mubalaghah, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, dia adalah lafaz kata yang menunjukkan berlebihan. Ala zinati fa'al, dalam bahasa Arab timbangannya adalah fa'al. Minal madhi, dari kata madhi, yang artinya adalah orang yang banyak mengeluarkan air madhi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu banyak mengeluarkan air madhi. Kemudian Imam Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan, wa fil hadithi fawaid, di dalam hadis ini terdapat berbagai macam faidah. Ahaduhuma isti'malul adab, yaitu yang pertama memakai adab. Wa mahasinul adati fi tarkil muwajahah bima yustahya min 'urfan, dan termasuk kebaikan-kebaikan kebiasaan di dalam meninggalkan hal-hal untuk melakukan secara langsung sesuatu yang dimalui secara kebiasaan. Artinya di sini ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan istahyaitu, aku malu. Ini menunjukkan adabnya seorang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adabnya seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana beliau malu untuk sesuatu yang dianggap di zaman mereka adalah perihal yang tabu. Dan ini termasuk daripada hal yang menunjukkan adab seorang muslim. Maka seorang muslim semestinya perkara-perkara berkaitan dengan kemaluan, dengan kubul dan dubur, maka dia berbicara dengan bahasa kiasan, ataupun dia memerintahkan seseorang untuk membicarakan hal tersebut, tidak membicarakannya secara vulgar. Dan ini adab seorang muslim. Ini pelajaran pertama dari hadis ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, yaitu seorang muslim senantiasa beradab, menjauhi pembicaraan-pembicaraan yang berkaitan dengan hal yang dianggap tabu oleh masyarakat setempat. Kemudian faedah yang kedua, beliau mengatakan wujubul wudu minal madhi, wajibnya berwudu karena keluar madhi. Ini menunjukkan bahwasanya keluar madhi adalah pembatal wudu, dan dia adalah hadas kecil. Keluarnya madhi pembatal wudu dan dia hadas kecil. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, beliau mengatakan adam wujubil ghusli minhu, tidak wajib membasuh darinya. Nah, ini nanti khilaf di antara para ulama rahimahumullah taala. Tetapi Imam Ibnu Qayyim al-Aidh rahimahullah lebih condong kepada pendapat bahwa tidak wajib membasuhnya. Artinya kemaluan yang keluar madhi tidak wajib untuk membasuhnya, hanya dianjurkan. Pendapat yang lebih kuat wallahu alam bahwasanya wajib membasuhnya. Kenapa demikian? Karena dia adalah najis. Makanya Imam Ibnu Daqiq mengatakan najasatuhu min haitsu innahu amara bi ghasli dzakari minhu, bahwa madzi adalah najis, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membasuh kemaluannya jika keluar madzi, karena dia adalah najis. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Taib. Kemudian Imam Ibnu Daqiq Al-A'id rahimahullah menyebutkan perbedaan pendapat di antara para ulama tentang perkara membasuh kemaluan apabila keluar air madzi. Apakah seluruhnya dibasuh ataukah tidak? Maka jumhur ulama mengatakan seluruh kemaluan, jumhur ulama mengatakan yang dibasuh adalah yang hanya terkena madzi, terkena najis saja. Sedangkan sebagian dari ulama madhab Maliki mengatakan dibasuh seluruh kemaluan. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah dibasuh kemaluan. Karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi yaghsil dzakarahu atau yaghsilu dzakarahu, dia membasuh kemaluannya. Dia membasuh kemaluannya. Yang jelas terjadi khilaf di antara para ulama dalam masalah ini, saat keluar madzi apakah kemaluannya dibasuh seluruhnya ataukah hanya bagian yang terkena air madzi saja yang dibasuh. Wallahu alam, lebih ahwat, lebih hati-hati adalah membasuh seluruh kemaluan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, yaghsilu dzakarahu, hendaklah ia membasuh kemaluannya. Kemudian Imam Ibnu Daqiq Al-A'id juga menyebutkan faedah yang keenam. Beliau mengatakan bahwa bisa diambil dalil dari hadis ini, seorang yang mempunyai penyakit beser, artinya terlalu sering keluar madzi, terlalu sering keluar madzi, wajib baginya untuk berwudu. Siapa saja yang mempunyai penyakit ataupun kebiasaan keluar madzi, maka wajib baginya untuk berwudu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelajaran selanjutnya yang dikatakan juga oleh Imam Ibnu Daqiq Al-A'id rahimahullahu taala, yaitu terkadang berita dari satu orang bisa diterima. Ini yang disebut dengan khabarul ahad, kabar dari satu orang bisa diterima. Yang mana Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk bertanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima beritanya tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tetapnya dan diterimanya kabar dari satu orang. Ya, kabar dari satu orang. Terkadang kabar tersebut dapat diterima jika memang yang membawa kabarnya terpercaya. Dan ini bantahan bagi ahlu kalam seperti kaum Mu'tazilah yang mereka menolak, dan juga kaum Asy'ariyah yang mereka menolak perkara-perkara akidah dengan hadis-hadis ahad, Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kabar satu orang untuk sesuatu yang penting. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu taala, pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil juga dari kitab Ihkamul Ahkam, bahwa ketika Rasulullah SAW bersabda tawadda wandah farjak, yang artinya berwudulah dan siramlah kemaluanmu, kata Imam Ibnu Daqiqil Aid, jawazu ta'khiri al-istinja'anil wudu, bolehnya mengakhirkan istinja dari berwudu. Artinya berwudu dulu, kemudian setelah itu baru membasuh, baru membasuh kemaluan. Karena hadisnya berbunyi berwudulah dan basuhlah kemaluan. Maka sebagian ulama mengatakan bolehnya berwudu dahulu baru membasuh kemaluan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tawadda wangsil dzakarak, berwudulah dan basuhlah kemaluan, kata Imam Ibnu Daqiqil Aid, inna fihi dalilan ala anna al-istinja' yajuzu wuqu'uhu ba'da al-wudu' wa anna al-wudu'a la yufsidu bi ta'khir al-istinja' anhu. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa boleh membasuh kemaluan setelah berwudu, dan bahwasanya wudu tidak rusak dengan diakhirkannya pembasuhan kemaluan, dengan diakhirkannya pembasuhan kemaluan. Meskipun ini khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala, dan juga menyentuh kemaluan setelah berwudu, pendapat yang lebih kuat adalah tidak batal jika tidak disertai dengan syahwat dan keluarnya mani. Pendapat yang lebih kuat seperti itu. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, sebagian ulama berpendapat, dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwa tidak diperbolehkan membasuh madzi dengan wudu dengan batu, maksud saya dengan batu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membasuhnya, menyiramkan air dengannya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya najis madzi tidak cukup dengan menggunakan batu. Najis madzi tidak cukup dengan menggunakan batu, tetapi dibasuh dengan air. Ya, dibasuh dengan air. Naam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran yang dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Kata beliau, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tawadda waghsil farjak." Berwudulah dan basuhlah farj. Farj di sini adalah yaitu kemaluan. Kemaluan maka masuk di dalamnya kubul dan dubur. Kemaluan depan dan juga lubang dubur, yaitu kemaluan belakang. Maka ahibati hafizakumullahu taala, sebagian ulama di antaranya mazhab Syafi'i berpendapat batalnya wudu jika mengusap dubur berdasarkan hadis ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzaka farjahu, man massa dzakarahu." Barang siapa yang mengusap farjnya, maksudnya adalah zakarnya, kemaluan. Kemaluan bukan hanya depan, tapi juga dubur. Tapi sebagaimana yang sudah saya sebutkan, bahwasanya mengusap kemaluan, pendapat yang kita lebih condong kepadanya, tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu kecuali dengan syahwat dan keluar air mani. Nah, ini berbagai macam faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Ain di dalam kitab Ihkamul Ahkam Syarh Umdatul Ahkam. Kita ambil faedah dari kitab Al-I'lam Bifawaiditul Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala. Beliau seperti biasa menyebutkan biografi perawi hadis ini. Ada dua orang di dalam hadis ini, dua orang sahabat Nabi. Yang pertama yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin gelar untuk memimpin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mempunyai gelar pertama akan hal ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar As-Siddiq diberikan gelar Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Umar bin Khattab Amirul Mukminin, Utsman bin Affan Amirul Mukminin, kemudian Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin. Dan kunyahnya Abul Hasan atau Abu Turab. Abul Hasan karena Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma adalah anak pertama dari dua anak kembar yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Fatimah radhiyallahu anha. Abu Turab karena beliau waktu bertengkar dengan Fatimah kemudian pergi ke masjid, lalu beliau tidur di masjid dan pipi beliau dan sebagian tubuh beliau terkena tanah pasir. Kemudian datanglah Rasulullah SAW sang mertua membangunkan menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan perkataan qum ya Aba Turab, bangunlah wahai bapaknya tanah, wahai bapaknya pasir. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib, Abdu Manab. Abu Thalib adalah Abdu Manab. Dan sebagian kaum Rafidhah mengatakan bahwasanya nama Abu Thalib adalah Imran. Yang benar yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdi, maksudnya Abdu Manab. Taib. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 586 hadis, dan beliau berarti termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, 586 hadis. Dan beliau adalah khalifah yang keempat pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk salah seorang yang dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah hakim yang paling adil. Dan beliau kedudukannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kedudukan Harun dari Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dibantu oleh Harun. Sedangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, beliau adalah orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam dan sholat bersama Nabi Muhammad SAW yang paling pertama dari kalangan anak kecil. Dan umur beliau saat masuk dalam agama Islam umur 13 tahun menurut pendapat yang lebih kuat. Dan ketika menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha, beliau menikah pada tahun kedua Hijriah. Beliau menikah pada tahun kedua Hijriah. Dan ketika menikah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Zawwajtuka atau zawwajtuki sayyidan fid dunya wal akhirah." Aku menikahkan engkau, wahai Fatimah, dengan seorang pemimpin di dunia dan di akhirat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ikut perang seluruhnya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali perang Tabuk. Karena perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib agar tinggal di kota Madinah untuk menjaga keluarganya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyanggah, "Ya Rasulullah, takhlufuni fin nisa'i was-sibyan." Wahai Rasulullah, engkau tinggalkan aku bersama para perempuan dan para anak-anak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala tarda an takuna minni bi manzilati Haruna min Musa, illa annahu la nabiyya ba'di." Wahai Ali bin Abi Thalib, apakah engkau tidak rela menjadi kedudukanmu kedudukanmu dariku seperti kedudukan Harun dari Nabi Musa? Bedanya adalah Nabi Harun nabi, sedangkan tidak ada nabi sepeninggalku. Nah, ini menunjukkan keistimewaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu." Barang siapa yang aku penolongnya, maka Ali penolongnya. Artinya ini adalah keutamaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau kalian menolong aku, maka kalian juga harus menolong Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau kalian memusuhi Ali bin Abi Thalib, maka berarti kalian memusuhiku. Kemudian keistimewaan juga Ali bin Abi Thalib adalah beliau di peperangan Khaybar mendapatkan rayah, bendera peperangan dari Rasulullah SAW, yang mana siapa yang mendapatkan bendera peperangan tersebut, maka berarti dia yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dia mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan keistimewaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, biografi yang kedua sebelumnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wafat, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim, seorang Khawarij, dan dia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya di dunia dan di akhirat, pada malam Jumat tanggal 13 dari bulan Ramadhan. Dan waktu itu pada tahun ke-40 Hijriah, pada malam Jumat tanggal 13 dari bulan Ramadhan, dan pada waktu itu tahun ke-40 Hijriah. Kemudian kuburan, permasalahan yang berkaitan dengan kuburan Ali bin Abi Thalib. Imam Ibn Hibban di dalam kitabnya As-Siqat mengatakan, terjadi perbedaan pendapat tentang kuburan, letak kuburan Ali bin Abi Thalib. Dan beliau mengatakan, "Walam yassih indi syai'un min dhalika fa adhkuruh." Aku tidak bisa menyebutkannya karena tidak ada berita yang sahih satupun yang aku dapati. Ada yang mengatakan bahwasanya beliau dikuburkan di kota Kufah, Irak, di istana Al-Imarah, pada Masjid Al-Jami'. dan kemudian hilang kuburannya, tidak diketahui. Ada yang mengatakan di Rahbatil Kufah, masih juga di kota Kufah. Ada yang mengatakan di kota Najib. Ada yang mengatakan dipindah ke kota Madinah dan dikuburkan di Baqiyah. Abu Ja'far Al-Baqir rahimahullah mengatakan jahila atau jahula kuburuhu, tidak ada yang diketahui tentang kuburannya. Dan waktu beliau meninggal dimandikan oleh Al-Hasan dan Al-Husain dan Abdullah bin Ja'far, kemudian dikafankan dengan 3 kain kafan yang tidak ada gamis padanya. Kemudian diberikan minyak wangi dari minyak wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma menyolati beliau dengan bertakbir sebanyak 4 kali, ada yang mengatakan sebanyak 9 kali pada malam hari di dalam masjid. Pada malam hari di dalam masjid. Ini adalah seorang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terkenal dengan pemberaninya. Taib. Kemudian biografi yang kedua yaitu Al-Miqdad bin Al-Aswad. Nama beliau adalah Al-Miqdad bin Amr bin Tha'labah bin Malik Al-Kindi Al-Harrani. Kunyahnya Abu Amr. Ya, kunyahnya adalah Abu Amr. Dan Abu Al-Aswad, Al-Miqdad bin Al-Aswad, beliau mengikuti seluruh peperangan. Dan beliau termasuk panglima berkuda kaum muslimin pada peperangan Badar dengan kesepakatan para ulama. Panglima berkuda atau orang yang ahli berkuda di tengah kaum muslimin dengan kesepakatan kaum muslimin. Dan beliau berhijrah sebelum terjadinya hijrah ke Habasyah. Dan beliau termasuk daripada orang yang ahli memanah. Dan beliau adalah salah satu dari 6 orang yang memperlihatkan keislaman, yaitu di kota Mekah. Dan Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah mengatakan, kana minal fudala an-nujaba al-kibar al-khiyar minas sahabati wa huwa ahadul arba'ati asharan nujar al-arba'ati asyara an-nujaba al-wuzara ar-rufaqa alladzina u'tihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kana lil anbiya qablahu. Artinya Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu an termasuk dari orang yang terkenal, orang yang terkemuka, pembesar, dan orang yang terbaik dari para sahabat Nabi radhiyallahu an. Dan beliau adalah 14 dari utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, yang mana para nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai orang-orang yang merupakan utusan beliau. Dan ahibati hafizakumullah taala, beliau meninggal di daerah namanya Jurf, sekitar 10 mil dari kota Madinah. Kemudian dibawa dan dikuburkan di kota Madinah. Dan beliau wafat pada tahun 33 Hijriah. Umur beliau pada waktu itu 70 tahun. Disebutkan tentang keistimewaan dari Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, amaranillah bihubbi arba'ah, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencintai 4 orang. Wa akhbarani annahu yuhibbuhum, dan Rasulullah SAW memberitahukan kepadaku bahwasanya beliau mencintai mereka. Aliyun wa Abu Dzar wa Salmanu wal Miqdad. Empat orang tersebut adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abu Dzar radhiyallahu an, Salman al-Farisi radhiyallahu an, al-Miqdad. Inilah empat orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencintai mereka. Dan ini keutamaan kepada Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Syahidtu min Al-Miqdad mashhadan la'an akuna sahibahu ahabba ilay la'an akuna sahibuhu ahabba ilay mimma tala'at 'alaihi syams." Artinya, aku pernah bepergian bersama Al-Miqdad radhiyallahu anhu berperang. Sungguh aku menemani dia lebih aku sukai dibandingkan terbitnya matahari. Ini menunjukkan keistimewaan dari Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Al-Mulaqqin rahimahullah kemudian menjelaskan makna hadis. Beliau mengatakan, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu rajulan mazza'an." Aku adalah seorang lelaki yang mazza'. Kata Imam Ibnu Al-Mulaqqin rahimahullah, di sini ada dua kemungkinan. Bahwa ini adalah cerita yang sudah lalu dan beliau sudah terhenti dari penyakit ini. Beliau terhenti dari penyakit ini. Tetapi kemungkinan ini jauh. Ya. Menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai saat hadis tersebut keluar, beliau masih memiliki kebiasaan itu, yaitu sering keluar air mani. Baik, kemudian ada kemungkinan yang kedua, yaitu bahwasanya beliau keluar air mani tersebut saat masih keluar, sering keluar air mani, makanya beliau bertanya kepada Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Fastahyaitu," aku malu untuk bertanya tentang madhi. Sebab beliau malu adalah limakani binnatihi, karena kedudukan anak perempuannya. Kedudukan anak perempuannya. Apa maksudnya kedudukan anak perempuannya? Kedudukan anak perempuan Rasulullah SAW sebagai istri Ali bin Abi Thalib. Lalu kenapa menjadikan beliau malu? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Laqin, "Fa innal madhiya yakunu ghaliban 'inda mula'abati ar-rajuli ahlahu wa qiblatiha wa nahwa dhalik min anwa'il istimta'. Fa fihi isti'mal adab wa mahasinil 'adat al-ibarat fi tarkil muwajaha bima yustahya minhu 'urfan." Karena yang namanya madhi itu keluar biasanya kebanyakannya ketika seorang lelaki bercumbu dengan istrinya, menciumi istrinya, atau yang semisalnya dari perkara-perkara yang berkaitan dengan kemesraan seorang suami terhadap istrinya. Makanya beliau malu, dan di sini menunjukkan Ali bin Abi Thalib memakai adab dan kebaikan-kebaikan ucapan di dalam meninggalkan sesuatu yang dimalui secara kebiasaan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan, "Fa amartul Miqdada ibn al-Aswad." Aku memerintahkan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Di sana ada riwayat yang lain, fa amartu rajulan. Aku memerintahkan seseorang. Dalam riwayat Imam Ahmad, fa amartu Ammar bin Yasir. Nah, aku memerintahkan Ammar bin Yasir. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, yang dimaksud di sini mungkin saja bahwasanya Ali bin Abi Thalib memerintahkan Ammar untuk bertanya, kemudian memerintahkan juga Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya, dan beliau juga bertanya sendiri. Jadi itu yang dimaksud, ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kemudian Imam Ibnul Laqin menyebutkan al-muradu bin nadh huna al-ghusl. Yang dimaksud dengan menyiram air di sini adalah membasuh. Karena di dalam riwayat yang lain terdapat waghsfal yaghsil farjahu. Hendaklah dia membasuh kemaluannya. Jadi yang dimaksud dengan menyiram air ke kemaluan saat keluar madhi adalah membasuhnya. Tentunya terjadi perbedaan antara menyiram dengan hanya sekedar menyiram dengan membasuh. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Ibnu Laqin juga menyebutkan bahwasanya madhi tidak mewajibkan mandi. Ini dengan ijma', keluar madhi tidak mewajibkan mandi, kata Imam Ibnu Laqin rahimahullah. Jadi kalau ada orang keluar, terutama laki-laki, dari kemaluannya cairan bening, kemudian lengket, ya, kemudian keluarnya tanpa terasa, keluarnya ketika tergerak syahwat, keluarnya kemudian juga tidak disertai dengan keletihan, keluarnya tidak muncrat, tidak ada pancaran, maka ini disebut dengan madhi. Dan madhi tidak mewajibkan mandi besar dengan ijma', dikatakan oleh Imam Ibnu Laqin rahimahullah ta'ala. Jadi cukup dia dibasuh kemudian berwudu, tidak wajib mandi, ya, tidak wajib mandi. Kemudian juga Imam Ibnu Laqin mengatakan bahwasanya madhi membatalkan wudu, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, dan jumhur ulama, bahwasanya madhi batal wudunya. Orang yang keluar madhi batal wudunya, dan apabila ingin sholat boleh berwudu, wajib berwudu, bukan boleh, ya. Dan ini dikatakan oleh Al-Faqihi, la a'lamu bainal ummah fi naqdil wudu bila bihi khilafan. Yang artinya, aku tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di antara para ulama umat Islam bahwa madhi membatalkan wudu, bahwa madhi membatalkan wudu. Nah, kemudian juga sama sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiqil Ain, bahwasanya madhi itu najis dikarenakan wajibnya membasuh kemaluan, ya, ketika keluar madhi. Dan ini ijma' di antara para ulama rahimahumullah ta'ala, bahwasanya madhi najis, ini ijma'. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, Imam Ibnu Al-Mulaqin rahimahullah juga mengatakan, dengan hadis ini kita ambil pelajaran, yajibul wudu ala man bihi salasul baul liqaunil madza man kathura minhu al-madhi wa qad umira bil wudu'i minhu. Bahwa dengan hadis ini, hadis Ali bin Abi Thalib tentang madhi, wajib berwudu bagi siapa yang suka keluar air kencing, punya penyakit beser, ya, wajib berwudu. Disebabkan karena orang yang banyak keluar air madhi telah diperintahkan untuk berwudu, ya, telah diperintahkan untuk berwudu. Jadi kalau seandainya ada orang yang punya penyakit beser, sedikit-sedikit kencing, sedikit-sedikit keluar air kencingnya, maka bagaimanapun ketika dia ingin sholat, dia wajib membasuh kemaluannya dan dia wajib untuk berwudu. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, pelajaran juga dari hadis ini, bolehnya mewakilkan seseorang untuk minta fatwa. Jadi kalau seandainya kita di zaman sekarang ini, tolong tanyain dong ke ustaz, ente kan lebih dekat. Nah, boleh minta diwakilkan dalam minta fatwa. Ini diperbolehkan, ya, ini diperbolehkan. Kemudian ini juga pelajaran yang sangat menarik yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam hadis ini, istihbab husnul isyrah ma'al ashar, yang artinya di dalam hadis ini terdapat anjuran berhubungan baik dengan al ashar. Ashar artinya adalah mertua. Ya, seorang menantu dianjurkan untuk berhubungan baik dengan mertua. Seorang suami semestinya tidak menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan sebab-sebab jima bersetubuh dan juga hal-hal yang berkaitan dengan permulaan bersetubuh, dan tidak menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan percumbuhan dia dengan istrinya di hadapan bapaknya, di hadapan saudara laki-lakinya, di hadapan anak laki-lakinya, atau selainnya dari kerabat-kerabat istrinya. Ya, maka dianjurkan untuk berhubungan baik dengan mertua dan juga kerabat-kerabat istri. Ya, mertua dan juga kerabat-kerabat istri. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, pelajaran selanjutnya juga yang kita bisa ambil, kata Imam Al-Mulaqin, la yanbaghi li ahadiz zawjain an yadhkura ma yajri bainahuma min mula'abah wa nahwiha li qaribin wala ajnabi. Tidak patut bagi seorang suami atau seorang istri untuk menyebutkan apa yang terjadi di antara kedua suami istri berupa percumbuan ataupun yang semisalnya, ya, hal-hal yang berkaitan dengan syahwat. Menyebutkannya kepada kerabat atau menyebutkannya kepada orang selain kerabat, ini tidak diperbolehkan. Kata Imam Al-Munaqqin rahimahullah, fa inna dzalika laisa min makarimil akhlaq, karena itu hal tersebut bukan termasuk daripada akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia. Boleh menyebutkan hal-hal tersebut kalau seandainya diperlukan, sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, fa'altuhu wa ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghtasalna. Kata Aisyah, iya, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya, maksudnya berjima, lalu kami mandi. Ini boleh kalau seandainya diperlukan, ya, kalau seandainya diperlukan untuk disebutkan. Tetapi menceritakan hubungan badan, menceritakan percumbuan, menceritakan ini, maka tidak diperbolehkan. Yang berkaitan dengan syahwat, ranjang, hubungan badan, tidak diperbolehkan. Ini tidak termasuk, ini adalah termasuk dari akhlak yang buruk. Maka sering terjadi di televisi-televisi nasional acara misalkan hipnosis ataupun acara menghilangkan kesadaran sehingga dia berbicara di bawah sadar, maka akhirnya dia menceritakan apa saja yang berkaitan dengan hubungan suaminya di atas ranjang. Ini tidak diperbolehkan, ini termasuk daripada akhlak yang buruk. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira yang disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Mulaqin rahimahullah di dalam kitab beliau Al-I'lam bi Fawaidit Umdatil Ahkam. Kita ambil dari kitab Taisir Al-Alam Syarah Umdatil Ahkam. Disebutkan di sini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hampir sama najisnya madzi dan wajib dibasuh. Tetapi kalau seandainya kata Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, lakin yu'fan yassiri bisabab masyaqqah kama dzakara ba'dul ulama. Tetapi dimaafkan kalau seandainya sangat kecil kita tidak tahu, ya, tidak tahu. Dan ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala, susah untuk meneliti, ya. Maka pada saat itu dimaafkan. Baik. Kemudian kita ambil dari kitab Tanbihul Afham Syarah Umdatil Ahkam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan tentang ketika Rasulullah, ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan lima kani ibnatihi, karena kedudukan anak perempuannya Rasulullah SAW dariku. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, anak perempuan yang dimaksud di sini adalah Fatimah. Dan Fatimah adalah sughra banatir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu anak perempuan yang paling terkecil dari anak-anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dilahirkan di dalam agama Islam. Artinya sudah tersebar keislaman, kemudian dilahirkanlah Fatimah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya beliau dilahirkan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menikahi Fatimah pada tahun kedua Hijriah setelah peperangan Badar. Dan dari pernikahan tersebut terlahir tiga orang anak dan tiga orang perempuan. Dan Fatimah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Fatimatu bid'atun minni faman aghdabaha aghdabani. Fatimah adalah bagian dariku. Barang siapa yang membuat Fatimah murka, maka berarti dia telah membuat aku murka. Dan diberitahukan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha adalah keluarga Rasulullah SAW yang paling cepat menyusul Rasulullah SAW wafatnya. 6 bulan sepeninggal Rasulullah SAW maka meninggallah Fatimah. Kemudian keistimewaan Fatimah disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Ama tardain antakuni sayyidata nisa ahlil jannah." Yang artinya, apakah engkau tidak rela menjadi wanita, pemimpin wanita-wanita di surga. Fatimah radhiyallahu anha wafat di kota Madinah pada bulan Ramadhan tahun ke-11 Hijriah. Dan beliau berumur 24 tahun pada waktu itu. 24 tahun pada waktu itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan faedah-faedah dari hadis ini. Kita akan sebutkan yang tidak disebutkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Kata Kata beliau, boleh seorang manusia menyebutkan tentang dirinya tentang sesuatu yang dimalui untuk disebutkan karena sebuah kepentingan. Jadi boleh kita menyebutkan mungkin ada aib yang ada pada diri kita, kita sebutkan kepada orang lain untuk sebuah kepentingan, maka ini boleh. Seperti meminta fatwa, misalkan istri ya mempunyai masalah dengan suami, kemudian dia menceritakan permasalahan tersebut kepada orang lain agar diberi fatwa atau agar dimintakan fatwa, maka ini boleh, maka ini diperbolehkan. Kemudian juga Imam Al-Faymin menegaskan bahwasanya termasuk adab seorang lelaki tidak menyebutkan hubungan perihal hubungan badannya dengan istrinya di hadapan kerabat-kerabat istrinya, ya, di hadapan kerabat-kerabat istrinya, karena ini berkaitan dengan syahwat, kemaluan. Jadi seorang suami adabnya adalah tidak menceritakan hubungan badannya atau yang berkaitan dengan ranjangnya di hadapan kerabat-kerabat istri. Nah, kita ambil dari kitab Syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullah taala. Madza'an, kata beliau, adalah seorang manusia yang terkena keluar air madzi terus-menerus. Ya, terus-menerus. Dan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak tercela akan hal itu. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, beliau kemudian menjelaskan tentang masalah kata-kata fastahyaitu. Aku malu, kata Ali bin Abi Thalib, untuk bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini perkataan bertentangan dengan hadis yang berbunyi innallaha la yastahi minal haq? Allah tidak malu dari kebenaran. Maka tidak bertentangan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mungkin saja beliau langsung bisa bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kadang terdapat dalam diri manusia yaitu perasaan yang tidak enak untuk langsung bertanya, terutama anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri beliau adalah anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, kata Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullah, istadalla ba'dhum bihadzal hadis ala jawazil amal binaqlil futya. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bolehnya beramal dengan penukilan fatwa. Jadi fatwa yang dinukilkan kita amalkan, boleh saja. Ya. Seperti misalkan ada orang menukilkan kepada saya sebuah fatwa, maka saya kemudian mengamalkan fatwa tersebut, boleh saja. Ini tidak mengapa. Taib. Nah, itu beberapa faedah yang sudah kita sebutkan dari kitab-kitab yang lima, yaitu Ihkamul Ihkam, Al-I'lam Bifawaidil Umdatil Ahkam, kemudian Taysirul Alam, Tanbihul Afham, Syarah Umdatil Ahkam. Mudah-mudahan faedah-faedah tadi bermanfaat dan semoga yang disampaikan juga bermanfaat. Tidak terasa sudah 1 jam 15 menit. Kita ambil pertanyaan-pertanyaan. Yang paling utama adalah yang nonton dari YouTube, baru setelah itu Instagram. Taib, pertanyaan terkait kajian dosa besar kemarin, bagaimana cara untuk tidak sombong dengan nikmat yang kita dapat dan tidak kufur nikmat dari Allah? Jawabannya adalah sandarkan nikmat tersebut kepada Allah. seperti cerita di zaman Nabi Sulaiman, bahwasanya Nabi Sulaiman minta didatangkan istana Ratu Balqis. Maka orang yang berilmu mendatangkan istana tersebut. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah. Ketika istana tersebut benar-benar datang sebelum mata berkedip, maka qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ketika benar-benar istana Ratu Balqis tersebut datang sebelum mata berkedip, maka orang berilmu tersebut mengatakan, ini adalah karunia dari Rabbku agar ia mengujiku apakah aku pandai bersyukur atau kufur terhadap nikmat. Ini disandarkan kepada Allah. Semua keistimewaan yang Allah berikan, baik itu kepintaran, kekayaan, kebagusan rupa, kelapangan harta, kemudahan dalam urusan, apa sih, sandarkan itu kepada Allah sehingga kita tidak akan sombong, kemudian juga tidak akan ujub, tidak akan kufur nikmat. Allahu a'lam. Kita ambil dari Instagramnya satu-satu ya. Apa itu nisbah dan bagaimana hukumnya menamai anak dengan nama suku atau daerah tempat, misalnya suku Liwa menjadi Al-Liwani atau suku atau wilayah misalnya Al-Bantani? Maka jawabannya, nisbah itu artinya penyandaran. Seperti misalkan, dan penyandaran berbagai macam. Baik itu penyandaran kepada keluarga, penyandaran kepada pekerjaan, penyandaran kepada daerah, ya, penyandaran kepada sebuah kejadian besar, maka diperbolehkan, tidak mengapa. Ya, seperti misalkan, dan itu bukan nama, tetapi itu adalah penisbatan saja. Seperti misalkan saya, Ahmad Zainuddin Al-Banjari, bukan berarti saya keturunan Samahatu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, tetapi karena saya asli orang Banjar, maka saya nisbatkan diri saya dengan Al-Banjari, asli orang Banjar. Dan ini tidak mengapa, ya, boleh saja setiap orang yang asli Banjar ataupun pernah tinggal di Banjar meskipun dia orang Jawa menyebut Al-Banjari. Sebagaimana orang-orang dulu ketika orang aslinya daerah lain kemudian tinggal di daerah lain, maka kemudian dia menamai namanya dengan menisbatkan kepada daerah yang dia tinggal di situ. Ini tidak mengapa. Dan ini bukan sok-sokan. Kenapa saya memakai itu? Karena banyak orang-orang yang juga merupakan public figure, orang yang sering berbicara di hadapan kamera, kemudian public figure, mereka bernama Ahmad Zainuddin. Nah, kadang-kadang beberapa kali, bahkan Ustadz beberapa kali salah di dalam jadwal. Misalkan Ustadz 5 menit lagi kami tunggu kajiannya, sekitar 5 menit lagi. Oh, sedangkan saya bukan sedang tidak ada jadwal kajian, ternyata Ustadz yang lain yang juga bernama Ahmad Zainuddin. Maka inisiatif saya meletakkan itu bukan untuk hal-hal yang agar terlihat apa begitu, tidak, tetapi untuk membedakan bahwa saya memang berasal dari Banjar. Jadi itu bukan nama, tetapi dia penisbatan. Nama asli saya Ahmad Zainuddin bin Kasful Anwar bin Sukir bin Samloko. Sedangkan Al-Banjari adalah hanya untuk pengenalan bahwa saya berasal dari Banjar, sehingga tidak ada lagi kerancuan di dalam penyebutan dan juga pengenalan. Jadi tidak mengapa nisbatkan. Misalkan juga nisbatkan kepada keluarga, misalkan Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Al-Fauzan itu berarti keturunan dari Fauzan. Ya, tidak mengapa, nisbat banyak. Dari daerah, dari keluarga, dari tempat, misalkan Al-Badri, ya, karena, atau dari keadaan maksud saya, karena beliau pernah ikut perang Badar. Al-Ansari, karena beliau menolong Rasulullah SAW. Al-Muhajiri, ya, seperti itu. Wallahu'alam. apabila si A mempunyai hutang kepada si B dan si B sudah mendesak dan melaporkan pada pihak yang berwajib, lalu si A dimasukkan dalam penjara karena belum mampu membayar hutang. Dan si A setelah keluar dari penjara, si A tetap melunasi hutang tersebut. Apakah si B berbuat zalim kepada si A dan bagaimana status hutang tersebut? Maka jawabannya, semestinya kalau seandainya si A sudah dipenjara, maka si B, dia atas penjaranya si A tersebut memaafkan atau membebaskan hutang si A. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan hukuman atas penjaranya tersebut. Apakah wajib membayar? Wallahu a'lam, saya katakan iya wajib. Ya, wajib. Kenapa? Karena dia masih punya hutang. Tapi saya katakan tadi lebih baik si B membebaskan. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan hukumannya. Bagaimana kalau mandi keluar ketika kita berada dalam kendaraan umum atau tempat yang tidak ada air, sedangkan tempat istirahat masih jauh? Maka jawabannya adalah seseorang mengganti, ya, mengganti celana dalamnya, kemudian berusaha membasuh kemaluannya dengan air. Kalau tidak ada, benar-benar tidak ada dan tidak bisa diusahakan, maka pada saat itu bertayamum sudah cukup. Bertayamum dengan cara mengusap wajah, kemudian kedua telapak tangan, sudah cukup insyaallah. Karena dalam keadaan terpaksa tidak ada air. Tapi kalau dalam keadaan kendaraan umum, ya, kendaraan umum, maka pada saat itu berarti dia nanti ketika sudah turun dari kendaraan umum tersebut, dia membasuh kemaluannya, kemudian berwudu, kemudian sholat. Allahu a'lam. Kita ambil dari Instagram. Bagaimana istri menyikapi suami yang telah lama selingkuh dan ingin menikahi selingkuhannya? Maka jawabannya, sang istri wajib menasehati suaminya agar tidak berbuat dosa dengan cara berselingkuh. Ya, dengan cara berselingkuh. Dan jika tidak mempan untuk dinasehati, maka pada saat itu sang istri membawa permasalahan tersebut kepada dua keluarga besar agar dua keluarga besar menasehati sang suami. Nah, kemudian dia disuruh bertobat. Nah, masalah sang suami ingin menikahi selingkuhannya, maka ini bagus. Ya, tetapi lebih baik mereka berdua wajib untuk bertobat dulu. Setelah bertobat, kedua-duanya memutuskan hubungan, maka pada saat itu kalau memang ingin menikah, menikahlah agar tidak terjadi perselingkuhan. Nah, adapun istri tidak rela, nah, itu nanti urusannya adalah bagaimana suami memberikan pengertian kepada istrinya. Ya, memberikan pengertian kepada istrinya. Tetapi kalau sang istri bertanya, bolehkah saya minta cerai? Maka jawabannya boleh. Karena ini berarti suami sudah berkhianat tentang pernikahan, sebuah perjanjian yang sangat kokoh dalam agama Islam. Boleh minta cerai. Tetapi jika masih bisa dinasihati, nasihatilah. Dan kemudian bertobatlah. Kalau seandainya memang ingin berpoligami, menikahlah. Tetapi harus diperhatikan juga perihal istri. Jangan sampai istri ditelantarkan. Bisakah memakai garam yang telah dibacai doa seperti doa-doa ruqyah untuk kesehatan? Maka jawabannya, ruqyah diperbolehkan. Kemudian apakah garam bisa diruqyah? Maka jawabannya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ambil dari YouTube. Apa hukumnya di dalam Islam bila kita meninggal dunia, organ tubuh didonorkan, haram hukumnya? Kenapa? Karena organ tubuh kita bukan milik kita, tetapi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Organ tubuh bukan milik kita, tetapi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. apakah boleh bersedekah dan atau berinfak tanpa sepengetahuan suami atau izin suami, uangnya dari bekerja sendiri dan sisa uang belanja? Maka jawabannya, asal hukumnya boleh ya, karena seorang perempuan layaknya seorang laki-laki. Perempuan dewasa, normal, dan dia dewasa dalam mengatur keuangannya, berhak untuk menggunakan hartanya ya, berhak untuk menggunakan hartanya. Tetapi adabnya dia minta izin kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tantahiqul mar'ah syai'an min maliha illa bi'izni zawjiha." Seorang istri tidak boleh menghabiskan hartanya kecuali dengan izin suaminya, dan ini adab ya, jika dilakukan baik. Wallahu a'lam. Bagaimana istri menyikapi suami yang telah lama selingkuh? Ini sudah juga. Jadi beliau ditanya lewat YouTube, nanya juga lewat Instagram, subhanallah. Menemukan uang di jalan, apa hukumnya? Ini disebut dalam bahasa fikih luqatah. Maka jawabannya, kalau seandainya dia sesuatu yang tafih, sesuatu yang ringan, misalkan 1000 perak, 2000 perak, sesuatu yang ringan, maka ambil saja, boleh. Tetapi kalau seandainya di sesuatu yang berharga, antara dua pilihan, dibiarkan atau diambil. Kalau mengambil ada risiko, yaitu mengumumkannya selama 1 tahun. Kalau seandainya tidak ada yang mengambil selama 1 tahun tersebut, maka dia boleh menggunakannya. Dengan catatan, nanti kalau seandainya pada waktu yang akan datang, orang meminta dengan bukti-buktinya, maka dia wajib untuk mengembalikannya. Allahu a'lam. Bolehkah memelihara hewan yang bukan fasik atau haram dan buas seperti kadal? Maka jawabannya, ahibati hafizakumullahu ta'ala, tidak layak seorang muslim untuk memelihara hewan-hewan yang buas, hewan-hewan yang membahayakan ya. Lebih baik dia memelihara hewan yang sewajarnya, burung, kemudian mungkin jenis-jenis hewan hamster ya, kemudian kelinci, kucing. Nah, ini lebih utama untuk dia untuk pelihara ya. Tetapi hewan-hewan buas maka lebih baik dia tidak memeliharanya, terutama ular. Itu terdapat larangan untuk memelihara ular. Nah, ini kadang-kadang kita menasehati, kadang-kadang disebut nyinyir. Ini aneh di zaman sekarang ini. Nasehati disebut nyinyir. Nyinyir itu apa ya bahasa Indonesianya? Nyinyir, coba saya lihat ya. Nyinyir, mengulang-ulang perintah atau permintaan, nyenyeh, cerewet ya. Jadi orang menasehati berdasarkan perihal agama disebut cerewet, nyenyeh. Ini tidak diperbolehkan. Memelihara ular haram ya, memelihara ular haram. Kenapa demikian? Karena kita diperintahkan untuk membunuhnya. Bukan berarti kemudian kita cari hewan ular kemudian kita bunuh, tidak. Tetapi kalau ada ular yang masuk ke dalam rumah kita, maka kita diperintahkan untuk membunuhnya ya, seperti itu. Bolehkah mensedekahkan uang dengan niat ikhlas ditambah dengan doa semoga uangnya bisa membayar hutang terdahulu yang lupa kepada seseorang? Ini perkara melunasi hak orang lain. Maka jawabannya adalah, kalau seandainya Anda punya hutang kepada orang lain, maka caranya adalah Anda bayar hutang tersebut kepada orang lain selama orang lain tersebut masih hidup. Kalau seandainya orang lain tersebut tidak ada, baik meninggal ataupun tidak didapati, maka cari keluarganya, terutama ahli warisnya, bayar kepada ahli warisnya. Kalau seandainya tidak kita dapati juga ahli warisnya, maka pada saat itu kita bersedekah dan memperbanyak istighfar untuk orang yang menghutangi kita. dan itu pun inisiatif. Artinya di akhirat kita akan tetap berurusan dengan orang yang pernah menghutangi kita dan kita belum membayarnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah hukumnya memakai topi dan ikat pinggang? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, asal hukum pakaian adalah mubah, boleh, halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat minar rizq." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang mengharamkan hal-hal yang baik untuk hamba-hambanya yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal hukum segala sesuatu yang dipakai mubah selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan memakai topi mubah. Ya, tetapi sebagian orang mungkin menganggapnya menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Maka kita katakan topi, ikat pinggang ini sesuatu yang bukan kekhususan orang kafir, kecuali dalam bentuk-bentuk tertentu, dan sekarang sudah menjadi pakaian umum hampir semua manusia dengan segala macam agamanya. Allahu a'lam. Apa hukum mencukur jenggot karena pekerjaan prosedur perusahaan makanan? Maka haram hukumnya mencukur jenggot. Ya, mencukur kalau yang dimaksudkan dengan mengerik jenggot sampai habis, haram hukumnya. Dan ini ijma para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, haram untuk mengerik, menggunduli jenggot. Terjadi khilaf di antara para ulama tentang permasalahan mencukur atau menipiskan jenggot. Ya, menipiskan jenggot. Menipiskan jenggot, ada yang mengatakan haram sama sekali, dan ini pendapat yang lebih kuat, dikarenakan Rasulullah SAW memerintahkan untuk memanjangkannya, membiarkannya, melebatkannya. Ya. Dan terjadi juga perbedaan pendapat di antara para ulama untuk memotong jenggot setelah satu genggam. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Maka jawabannya adalah dia tidak wajib dan tidak dianjurkan. Artinya lebih utama untuk memanjangkannya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum laki-laki memanjangkan rambut dan mengikat saat sholat? Jawabannya, memanjangkan rambut yang semisal dengan perempuan haram. Karena laki-laki tidak seperti perempuan. La'anallahul mutasyabbihina minar mutasyabbihina minar rijal bin nisa'i minar rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan, termasuk dalamnya memanjangkan rambut. Dan Rasulullah SAW panjang rambutnya tidak seperti panjangnya perempuan. Dan itu pun beliau lakukan karena pada zaman beliau kebiasaan laki-laki rambutnya panjang, yaitu sampai daun telinga ataupun sampai pundak. Ya, wallahu a'lam. Cukup kiranya sudah 1 jam 30 menit kita berbicara. Mohon maaf yang di Instagram saya belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.